Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa man tabi'a hudah wa man iktafa atharahu ila yaumi yalqah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Masyaral hadirin, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang paling indah. Jadi al-asmaul husna artinya adalah nama-nama Allah yang paling indah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama-nama untuk dirinya sendiri. Perlu sama-sama kita ketahui, al-ismu atau yang kita artikan dengan nama itu berasal dari kata-kata as-sumu yang berarti sesuatu yang tinggi. Oleh karena itu sangat penting sekali nama. Banyak mungkin di antara kita beranggapan bahwa nama tersebut tidak penting. Padahal nama itu adalah sesuatu yang sangat penting, itu terkait dengan masalah ketinggian yang diberi nama. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada para orang tua yang memiliki anak, di antara tugas awal yang mesti dia lakukan untuk anaknya adalah falyuhsin ismahu. Hendaklah dia memperindah nama untuk anaknya tersebut. Karena nama ini menunjukkan ketinggian orang yang memiliki nama tersebut. Diperintahkan kita untuk memberi nama yang terbaik untuk anak kita. Oleh karenanya, nama terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh, kaidah yang harus dipegang yang pertama, kita tidak diperkenankan untuk memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali nama itu adalah nama yang telah Allah berikan untuk Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, atau nama tersebut telah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih. Sebab tentu kita tidak boleh sembarangan memberi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan di antara makna yang terkandung dari bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Perhatikan, dengan menyebut nama Allah yang disebut di dalam bismillahirrahmanirrahim pertama kali adalah nama yang paling agung dari seluruh nama, yaitu Allah. Al-Imamul Hafiz Ibn Mandah di dalam kitab Tauhid, beliau jelaskan bahwa para ulama mengatakan nama yang paling indah dari nama-nama Allah yaitu Allah. Yang kita tidak boleh memberi nama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang kita kehendaki dan nama-nama yang kita inginkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firmankan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Sehingga kita tidak boleh memberi nama kepada Allah dengan apa yang kita mau. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis. Misalnya kita sering mengatakan dengan satu perkataan, ada orang yang berkata bahwa Allah Maha Pencinta misalnya. Tidak ada kita cari di antara nama-nama Allah Maha Pencinta, tidak ada. Kalau sifat Allah, iya betul. Allah mencintai hambanya, betul. Tapi tidak dari sifat itu muncul nama. Oleh karena itu, kaidah yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Nama Allah kita tidak boleh buat sendiri, harus datang dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat Allah juga kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat yang kita kehendaki. Ada orang misalnya berkata demikian, pada malam hari ini Allah bersedih melihat hamba-hambanya yang berbuat maksiat. Kok Anda berani mensifati Allah dengan sifat bersedih? Ada ayat menjelaskan itu? Enggak ada. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Allah bersedih? Enggak ada. Maka tidak boleh Anda sifati Allah dengan sifat bersedih. Ya. Mungkin sebagian kita beranggapan, ah, masa hal itu saja tidak boleh? Iya, tidak boleh. Kita harus mensifati Allah dengan sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri, atau Rasulullah SAW mensifati Allah, begitu juga nama. Karena itu tadi, nama ini terkait dengan ketinggian yang memiliki nama. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan Allah dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'la, "Sabbihis ma rabbikal a'la." Sucikanlah Rabbmu dengan menyebut namanya yang nama Rabbmu, sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Nah, kalau itu ada, Al-A'la salah satu nama Allah. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Artinya mensucikan Allah di sini tidak boleh sedikit pun nama itu kita beri sendiri, tidak boleh. Tidak boleh juga kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh. Dari segala sisinya, tidak ada kurang, tidak ada cacat, tidak ada hal yang buruk menimpa Allah. Semua nama-nama Allah indah. Oleh karena itu Rasulullah SAW perintahkan kita untuk mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Inna lillahi 99 asman, 100 illa wahidah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang satu. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Siapa orang yang mempelajarinya? Al-ihsa. Al-ihsa, ahsaha, kata Imam Ibnu Qayyim artinya dia mempelajarinya. Dia menghafalkannya. Dia memahami maknanya. Bukan hanya menghafal, faman ahsaha. Ya, dia mempelajarinya, dia menghafalnya, dia memahami isi kandungan nama-nama Allah tersebut, dakhalal jannah, maka dia bisa masuk ke dalam syurganya Allah, maka dia masuk surga. Ini makna ahsaha. Dan di dalam hadis ini bukan berarti nama Allah dibatasi hanya 99, tidak. Karena apa? Ini hadis tadi sudah kita bacakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa orang yang mempelajarinya, lalu kemudian menghafalnya, memahami isi kandungannya, maka dia masuk surga. Ini bukan berarti membatasi, karena buktinya di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh namamu. Allamtahu ahadan min khalqik, yang engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang dari makhlukmu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau hanya engkau yang tahu tentang nama tersebut. Itu berarti ada nama yang hanya Allah yang tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak beritahukan kepada hambanya. Bukti lain. Jadi kita tidak membatasi nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99, tidak. Sebab nanti kalau dilakukan penelitian dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang sahih, ketemunya lebih dari 99. Ketemunya lebih dari 99. Ya. Dalam hadis yang lain, hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalurnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Tatkala manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, hufatan, uratan, ghurlan, tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Tapi lantas kemudian Allah berikan pakaian. Dalam kondisi yang berat, matahari didekatkan 1 mil, bumi yang dipijak berwarna putih seperti perak, dalam riwayat yang lain seperti tepung, panas luar biasa. Matahari jauh saja kita merasakan panas yang luar biasa. Apalagi kemudian didekatkan. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Berdoalah kepada Allah untuk kami. Agar apa syafaat yang pertama kali itu? Agar disegerakannya hisab. Adam alaihissalam tidak berani untuk memohon karena itu bukan haknya. Datang kepada Nuh alaihissalam juga sama. Nuh alaihissalam tidak berani. Datang kepada Ibrahim alaihissalam, datang kepada Musa alaihissalam, datang kepada Isa alaihissalam, mereka juga tidak berani memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena bukan hak mereka. Lalu mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersujud. Nah, di dalam hadis tersebut bahwa diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya belum pernah diberitahukan. Sedangkan memuji Allah dengan menyebut nama Allah. Dari situ berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama Allah yang sebelumnya belum diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan angka. Lalu apa maksud hadis tadi? Innalillahi 99 asman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa orang yang mempelajarinya, maka dia masuk surga. Para ulama katakan maksudnya dari hadis itu adalah bukan membatasi nama Allah Subhanahu wa taala hanya 99, tetapi kita dianjurkan untuk mempelajari nama Allah 99. Tetapi nama Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi 99. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil dan mencintai hal yang ganjil. Nah, maka kita diperintahkan untuk mempelajari nama-nama Allah dalam rangka apa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala jelaskan bahwa salah satu pintu utama seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari nama-nama Allah. Dan nama-nama Allah mengandung keindahan, mengandung sifat-sifat Allah yang sifat-sifat itu juga mengandung keindahan. Yang dengan demikian kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an kita dapati nama-nama Allah bertebaran. Di banyak tempat, di banyak ayat, sesuai dengan yang sedang dibicarakan, nama Allah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makanan-makanan yang haram. Innama harrama 'alaikumul maitah wad-dam walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Yang Allah haramkan hanyalah bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Faman idturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Siapa orang yang dalam keadaan darurat, tanpa melampaui batas, tanpa melanggar, artinya dia dalam keadaan yang sulit, tidak dapati makanan, di padang pasir misalnya, tidak dapati makanan, dia dapati bangkai misalnya, dari salah satu makanan yang diharamkan. Fala ithma alaih. Lalu dia memakannya sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Itu yang dimaksud tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Fala ithma alaih. Tidak ada dosa baginya. Ujung ayatnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Siapa orang yang dalam keadaan kesulitan, orang yang dalam keadaan kesusahan tadi tidak mendapati makanan dan dia nyaris menghadapi kematian dan tidak ada lagi ganti dari makanan yang haram itu. Kalau masih ada ganti berarti belum darurat. Kalau masih ada daun-daunan yang tidak beracun berarti belum darurat. Dan dia mengambilnya sekedar tidak hilang nyawanya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujungnya disebut innallaha ghafur. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Rahim, Allah Maha Penyayang, rahmah kepada hambanya. Jadi yang dihilangkan darinya adalah dosa, fala isma alaih. Bukan berarti dihalalkan, lain. Oh, bangkai halal kok kalau dalam keadaan darurat? Enggak, kalau halal Anda boleh makan banyak-banyak. Beda. Diperbolehkan sekedar untuk mempertahankan kehidupannya saja. Tapi itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala di belakangnya agar hamba tahu bahwa Allah Maha Pengampun, agar hamba tahu bahwa Allah Maha Penyayang. Sehingga terasa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Maha suci Allah dari segala apa yang sifat-sifat buruk yang disifati oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir. Maka oleh karena itu lihat, banyak sekali di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita tidak mempelajari nama-nama tersebut, bagaimana kita bisa tahu Allah? Kunci pintu. Mau dibuka di antara pintu yang paling utama, ingin membuka pintu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan para ulama juga tidak mengingkari hal ini, adalah dengan mempelajari nama-nama Allah, bukan hanya sekedar melafazkan. Permasalahan penting, bukan hanya sekedar menghafalkan saja tapi enggak tahu artinya. Bukan itu, tapi dia menghafalnya, dia mempelajari isi kandungan dan makna dari nama-nama tersebut. Terasa bagaimana bedanya orang yang, ginilah saja, ada orang kita ketemu, kita gak kenal namanya. Dengan orang ketemu, kita kenal namanya, kita faham dia, dia orang mana. Kita bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Kita mesti akan terasa dekat dengannya karena kita mengenal betul dia. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kan kita tidak berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Karena di dunia kita tidak diperkenankan untuk melihat Allah sebab kelemahan kita. Kita tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Terus bagaimana? Ya, dengan mempelajari nama-nama Allah. Maka setiap nama itu mengandung sifat. Bahkan di antara nama Allah adalah Ar-Rabbu, Rabbun, itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Mengandung sifat, setiap nama mengandung sifat. Ar-Rahman misalnya, mengandung sifat rahmah. Apa bedanya misalnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nanti itu akan sangat terasa ketika kita baca ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita bicara tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan namanya Ar-Rahman. Siapa aja? Siapa saja? Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu surat tersendiri yang diberi nama dengan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia semua. Al-Lamal Quran misalnya, Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman disebut Allah menciptakan manusia. Semua Allah ciptakan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemampuan untuk bicara. Allamahul bayan. Al-bayan yang dimaksud kemampuan berkomunikasi. Bahkan diajarkan Al-Qur'an, allamal Qur'an, Ar-Rahman, allamal Qur'an. Semua diajarin Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada orang kafir atau tidak? Diajarkan. Dia mau terima atau tidak itu urusan lain. Tapi diajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Kalau bicara tentang nikmat Allah berikan kepada semuanya. Tetapi kalau bicara tentang Rahim itu untuk orang-orang mukmin. Contohnya tadi terkait diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dalam keadaan dia tidak mendapati makanan di padang pasir, dia boleh mengambil sekedarnya. Itu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Rahim bukan Rahman. Karena ayat ini terkait dengan orang-orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan pada kalian. Untuk orang-orang mukmin. Di situ perbedaannya. Nah, setiap hamba ketika dia membaca Al-Qur'an lalu kemudian dia berusaha mentadabburi Al-Qur'an dengan memahami nama-nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut, maka akan timbul kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga akan timbul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga akan timbul harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendengar nama Allah tadi, misalnya Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, timbul harapan. Allah yang Maha Penyayang, timbul kecintaan. Ketika kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki azab yang sangat pedih, kita pun muncul rasa takut dalam diri kita. Oleh karena itu ketika seseorang membaca Al-Quran dan dia memahami nama-nama Allah yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dia akan merasakan keindahan. Jadi mempelajari Al-Asma'ul Husna seperti tadi kita sudah sebutkan, bukan hanya untuk diucapkan saja, dilafadzkan saja. Manfaatnya ketika dia mendengar bacaan Al-Quran atau dia yang baca Al-Quran, lalu kemudian dia melewati nama Allah Subhanahu wa taala. Itu akan muncul di dalam hatinya, apakah dia berharap, apakah dia takut, ataukah dia cinta kepada Allah, yang dengan itu kemudian dia merasakan bagaimana nikmatnya membaca Al-Qur'an. Begitu juga ketika berdoa, berdoa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa dan zikir-zikir, termasuk berzikir, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalamnya mengandung nama-nama Allah. Misalnya, habis salat fardu kita membaca apa? Allahumma antas salam. Iya. Allahumma antas salam. Jangan diplesetin lagi lah ya. Jangan. Senengannya main plesetan saja. Allahumma lantas jalan. Jangan. Ini udah jangan. Doa datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pakai dipleset-plesetin, khawatir nanti kita masuk dalam pelecehan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya sih bercandaan biasa karena sering dengar Allahumma lantas jalan. Loh, emang ada doa Allahumma lantas jalan? Kan tidak ada. Udah jangan begitu, plesetin-plesetin begitu. Ya kan bercanda. Bercanda jangan jadi objeknya ayat Al-Qur'an, jangan deh. Bercanda jangan jadikan objeknya doa-doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan deh. Urusannya berat ini ntar. Bisa terkena kita termasuk orang yang melecehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam. As-salam itu salah satu nama Allah. Hadis ini sahih. Di antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bagian daripada zikir habis salat. Wirid yang dibaca setiap habis salat fardu. Ya Allah, engkaulah as-salam. As-salam maksudnya yang maha selamat. Selamat dari kekurangan, selamat dari cacat, selamat dari berbagai macam keburukan. Allah maha selamat. Allah tidak mungkin celaka. Allah tidak mungkin hancur binasa. Tidak. Allah maha selamat. Tidak ada cacat sedikit pun yang menimpa Allah. Tidak ada keburukan sedikit pun yang mengenai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dan dari Allah juga keselamatan. Wa minkas salam. Artinya bahwa kita semua membutuhkan keselamatan. Selamat itu pokoknya terlepas, terbebas dari berbagai macam keburukan apapun bentuknya, mau besar, mau kecil. Apakah itu berbentuk fisik, material, atau immaterial. Lepas semuanya, tidak ada keburukan. Selamat itu artinya itu. Nah, ini nama Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada hikmahnya nih. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir, wirid yang kita baca setiap habis salat fardu mengandung nama Allah As-Salam. Setelah yang menarik lagi, setelah kita baca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Itu hadisnya jadi satu, tidak terpisah. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan yang kita lakukan di dalam salat kita. Kurang khusyuk, kurang sungguh-sungguh, kurang menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Artinya engkau bebas selamat dari segala keburukan yang di mana keburukan itu terkesan dari perbuatan kami yang di dalam salat kurang khusyuk tadi. Yang terkesan bahwa di dalam salat kami tidak sungguh-sungguh menghadapkan hati kami kepadamu ya Allah. Engkau maha selamat dari itu semua. Kami seperti itu bukanlah karena engkau adalah zat yang tidak layak menjadi perhatian kami. kami seperti itu di dalam salat kami bukan berarti engkau adalah zat yang tidak pantas menerima perhatian besar dari hati kami. Tapi kamilah yang lalai. Oleh karena itu, dari Allah juga keselamatan. Bukan dari kita. Kalaulah semua manusia mencela Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh orang Yahud misalnya, sebagaimana dilakukan oleh orang An-Nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang lainnya. Kalaulah semua orang mencela Allah subhanahu wa ta'ala, cela itu tidak akan pernah melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Begitu pula kalaulah sebaliknya semua orang seluruhnya, bahkan termasuk jin dan manusia seluruhnya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia puji-puji Allah. Dia sanjung-sanjung Allah. Maka sanjungan itu adalah sanjungan yang pantas. Bahkan hak wajib bagi Allah. Yang tidak terkandung di dalamnya sedikit pun cela dan cacat. Anda memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh setinggi langit ketujuh. Bahkan harus. Dan pasti pujian itu benar tidak meleset. Tapi kalau pujian kepada manusia, enggak boleh setinggi langit pertama saja, hati-hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja memberikan peringatan, warning. La tutruni. Jangan kalian menyanjungku dengan cara yang berlebihan. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana perilakunya orang-orang Nasara yang menyanjung Isa ibn Maryam secara berlebihan. Bahkan nyaris langit ini runtuh, bahkan terpecah belah. Tatkala mereka mengatakan Isa adalah putranya Allah. Mereka hendak menyanjung. Tapi sanjungan ini telah melampaui batas yang diperkenankan dan diperbolehkan. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil satu pelajaran bahwa sanjungan kepada manusia, bahkan seperti para nabi dan rasul sekalipun, ada batasnya. Rasul tadi yang berikan batasan, la tutruni. Tapi sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tak ada batasnya. Namun karena kita tak mampu menyanjung Allah dengan sebenar-benarnya, gak mampu. Kalau pakai redaksi kita sendiri gak mampu. Coba Anda mau pilih kosa kata apa untuk menyanjung Allah, untuk memuji Allah, mau pilih kosa kata apa, mau pilih nama apa. Nah, khawatir justru keliru, salah dalam menyanjung Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita dalam Al-Quran nama-nama Allah, sehingga ketika kita menyanjung Allah, memuji Allah, gunakan nama-nama itu. Jangan sampai keliru. Jadi semangat yang membara untuk memuji Allah tapi tidak disertai dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini kan gak modal semangat. Akhirnya kemudian dia puji Allah dengan nama yang dia kehendaki. Tidak boleh. Dia harus lihat. Ini boleh enggak kalau saya sebut nama ini? Ini dibenarkan tidak kalau sebut nama ini? Sebab apa? Khawatir. Semangat dan keinginan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar ini, ketika tidak disertai dengan ilmu, akhirnya jadi keliru. Maunya menyanjung Allah, memuji Allah, malah justru jadi melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi SAW, nama-nama Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberitahukan kepada kita nama-nama Allah, yang dengan nama-nama itu kita diperintahkan untuk menyanjung dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu berarti kita akan selamat dari kekeliruan dan kesalahan. Maka tadi yang dibatasi oleh para ulama berdasarkan nas ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita tidak boleh menyanjung Allah kecuali dengan nama yang telah Allah sebut dalam Al-Quran ataupun yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Khawatir niatnya menyanjung, menyebut namanya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, akhirnya malah jadi melecehkan Allah. Tapi kalau kepada manusia, ini sanjungan tetap tidak boleh melampaui batas. Walaupun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap tidak boleh melampaui batas. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang sudah jelaskan sendiri. Maka suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengandung makna yang begitu dalam. Segala puji bagi Allah. Lihat. Segala puji bagi Allah. Tadi kita sebut itu nama Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah dengan menyebut nama Allah. Rabbil Alamin. Rabb nama Allah. Rabb juga nama Allah. Maka kalau kita mau memuji Allah, mau menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, pakai nama-nama yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jangan menggunakan apa yang kita mau dan yang kita inginkan. Karena kalau begitu sangat dikhawatirkan kita jatuh pada kekeliruan. Maka dalam berzikir kita sudah diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu kan menyebut nama Allah, betul? Menyebut nama Allah bukan hanya sekedar menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, bukan. Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim 100 kali, bukan. Atau misalnya menyebut nama Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, bukan. Tanya orang Arab atau tanya para sahabat bagaimana mereka berzikir, apakah mereka menggunakan ini? Itu bukan zikir, panggilan. Allah, Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah, itu panggilan. Terus apa yang Anda maksud dari panggilan itu? Kalau Anda sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, udah ada artinya. Sebut Subhanallah, Maha Suci, Allah, ada artinya. Kalau disebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada artinya, ada maknanya. Tapi kalau Anda sebut Allah, Allah, Allah, Allah, apa artinya? Itu baru satu kata dalam bahasa Arab. Itu kata belum memiliki struktur yang menghasilkan makna. Itu baru manggil nama Allah Anda, belum berzikir. Karena zikir yang dimaksud sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalam berzikir pun kita mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita. Mengapa? Mengapa demikian? Karena itu tadi. Karena itu menyanjung Allah, memuji Allah. Jangan pakai redaksi kita. Ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya muqallibal qulub. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebutnya ini. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Rasul ajarkan sudah. Memang ada doa-doa yang kita diperkenankan untuk berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan redaksi dan lafaz kita sendiri. Betul. Tetapi tetap para ulama anjurkan, bahkan perintahkan kita untuk mempelajari doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Karena redaksinya, lafaznya, bahasanya adalah redaksi bahasa yang tepat, baik, tidak berlebihan, apalagi sampai menyebabkan kesan bahwa Allah mengalami kekurangan dan cacat. Inilah terkait dengan keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala beberapa hari ke depan di bulan Ramadan kita akan membahas tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar supaya tertanam di dalam diri kita, kita memahaminya, tumbuhlah kecintaan, harapan dan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semakin membuat kita yakin dalam beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.